Zat yang kalau kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita dengan kuasanya, maka ketika makanan itu masuk ke tenggorokan kita, tidak ada kuasa lagi kita untuk mengolahnya. Dan kalau kita menghitung nikmat yang Dia berikan kepada kita semua, maka niscaya malu kita untuk mengeluh. Nabi Ayub alaihissalam salah satu nabi yang luar biasa, yang beliau diuji oleh Allah SWT dengan begitu banyak cobaan. Selama 20 tahun beliau hidup dalam kondisi harta habis, anak meninggal, dan penyakit yang dideritanya cukup membuat dia tersiksa, tapi tidak tersiksa untuk orang seperti beliau. Dan waktu istrinya meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa agar disembuhkan Allah penyakitnya, maka Nabi Ayub mengajak istrinya berhitung antara nikmat yang Allah berikan dengan sakit yang dideritanya. Dan subhanallah, ternyata masih surplus nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau akhirnya berdoa kepada Allah SWT, Nabi Ayub tidak mengatakan, ya Allah sembuhkan penyakitku. Nabi Ayub tidak mengatakan, ya Allah hilangkan penyakitku. Tapi Nabi Ayub mengatakan dalam sebuah kalimat yang indah, kalimat yang begitu luar biasanya manja kepada Allah, Rabbi anni mastaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit. Nabi Ayub alaihissalam hanya mengatakan pada Allah, ya Allah, aku kena penyakit, dan Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asbab dari situlah masya Allah akhirnya bertubi-tubi Allah memberikan nikmat kepada Nabi Ayub alaihissalam, yang Allah memberitakan kepada beliau untuk mengambil mata air di bawah ranjangnya beliau untuk mandi, dan seketika itu juga dengan kuasa Allah penyakitnya sembuh. Dan ketika penyakit beliau sembuh, maka Nabi Ayub besok yang didatangi oleh kaum yang membawakan hadiah begitu banyak kepada beliau, dan akhirnya hartanya beliau bertambah 2 berkali lipat dari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah ketika beliau sudah sembuh, maka setiap tahunnya Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan anak kembar 2, sehingga anaknya berjumlah 2 kali lipat dari sebelumnya. Kata kuncinya apa? Jangan mengeluh. Kata kuncinya, jangan banyak mengeluh dengan hidup. Ya, kalau ada orang yang mungkin menzolimi kita, mengata-ngatain kita, memfitnah kita, menggibah kita, bersyukurlah Anda sedang panen pahala. Nanti di yaumil hisab Anda bisa minta pahala dengan orang tersebut, dengan Allah. Pahala hajinya Anda minta, pahala umrohnya Anda minta. Ya, makanya hidup seorang mukmin itu, Bapak sekalian, tidak ada pilihan kecuali ya bahagia, sabar, syukur, itu aja, enggak ada yang lain. Dan itu kata kuncinya sebenarnya dalam Islam. Semua penyakit yang ada dalam tubuh fisik seorang mukmin itu bermula dari bermasalahnya kolbunya. Bermasalahnya kolbunya. Dan kalimat ini pun yang sering-sering saya ulang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasad mudghah iza shalat shalat jasadul wa iza fasadat fasada jasadul, bahwa penyakit itu bermula dari kolbu. Penyakit itu bermula dari hati yang bermasalah. Hasad, dengki, iri, benci, seperti itu. Maka untuk urusan dunia, saya sendiri punya tipsnya. Untuk urusan dunia jangan pernah pakai hati, tapi untuk urusan akhirat pakailah hati. Maksudnya apa? Ketika ada orang mungkin menjelek-jelekan kita atau apapun, jangan marah sama dia, bersyukurlah Anda sedang tertransfer atau diberikan transfer pahala oleh Allah dari orang tadi. Tapi ketika ada sesuatu berkaitan dengan agama, ya mungkin Islam, agama Islam dihina, dicaci, atau mungkin Rasul juga dihina seperti itu, maka nah mulai pakai hati di sana. Marah kita muncul, ya. Semangat kita untuk membela Islam itu muncul. Nabi kita alaihi salatu wasalam seperti itu, Bapak sekalian. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasalam pergi ke Thaif, maka Nabi enggak minta apa-apa. Nabi cuma khawatir Allah murka sama beliau alaihi salatu wasalam. Nabi khawatir Allah murka dan enggak ridho dengan beliau, sehingga beliau menangis kan dengan sebuah doa yang luar biasa, ya. Mungkin teman-teman bisa baca di sana. Jadi Islam ini Bapak sekalian mengajarkan hal yang luar biasa kepada kita, dan Allah sendiri sudah sampaikan dalam Al-Qur'an. Ya, udhulu fi silmi kafa. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna, secara kafa. Maka orang-orang beriman itu ketika mereka mengikuti apa yang Allah dan Nabi sampaikan secara lengkap, secara sempurna, maka urusan dunia mereka juga selesai. Setiap sesuatu yang dilanggar dari Al-Qur'an dan hadis pasti ada konsekuensinya. Kemarin saya mendapatkan sebuah informasi. Jadi kalau kita baca dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wassamaa'a rafa'a wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Dan kami ciptakan keseimbangan itu. Keseimbangan apa? Di bumi, langit, makrokosmos, mikrokosmos, semua Allah ciptakan keseimbangan. Maka jangan dirusak keseimbangan tadi. Pernah saya sampaikan bahwa orang-orang yang marah berlebihan, benci berlebihan, maka pasti imunitasnya atau kekebalan tubuhnya pasti turun gitu ya. Pasti turun. Lemah orang itu. Ya. Dan kalau keseimbangan tadi terus-menerus dibiarkan, maka penyakit fisik akan datang. Jadi dia peneliti yang ngirim pesan ke saya ini, dia cerita tentang dahsyatnya zikir gitu kan. Dia cerita tentang penelitian dia, awalnya mau cerita tentang obat-obatan, tapi akhirnya dia meneliti tentang hubungan zikir dengan keseimbangan tekanan darah. Yang menarik ya, ternyata orang-orang yang situ sekitar 60 responden, 60 subjek gitu kan, penelitian itu diteliti, ada yang darahnya tinggi, ada yang darahnya rendah, dan subhanallah dengan zikir yang darahnya tinggi jadi stabil, yang darahnya rendah normal coba. Itu dahsyatnya zikir. Dan zikir yang terbaik apa? Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Yang kurang dari kita zaman sekarang apa? Yang kurang dari kita zaman sekarang, kita mungkin banyak yang belum merasakan vibrasi dari Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu bisa memberikan vibrasi yang luar biasa, maka kanker pun bisa hilang misalnya. Tekanan darah, tensi, ya darah tinggi seperti itu ya pasti. Kenapa? Ada janji Allah di sana Bapak Ibu sekalian. Ada janji Allah yang Allah katakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzolimin illa khasara. Bahwa Al-Qur'an itu obat, penyembuh, syifa. Maka obat yang pertama kali yang harus kita lakukan atau mungkin kita berikan kepada diri kita ini sebenarnya bukan obat fisik, tapi obat kalbunya kita. Maka bacaan Al-Qur'an yang tadi mungkin teman-teman baca tentang wasari ulama berarti mirobik wajan nanti abduha sama wati wal arq yang tadi dibacakan oleh kori kita tadi, itu kalau kita dengar itu subhanallah luar biasa. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra, ya seterusnya Allah katakan orang-orang yang berbuat fahisyah, orang-orang yang berbuat keji kemudian minta maaf pada Allah, harusnya mendengar itu kita menangis. Harusnya siapa di sini enggak pernah berbuat keji dengan diri kita atau dengan orang lain? Pasti pernah. Ingat kalimat itu, ingat kata-kata itu, atau mungkin baca terjemahannya, harusnya air mata kita menetes. Ya. Kenapa tidak menetes? Ya, karena mungkin saya enggak tahu apa, tapi bisa jadi karena terlalu keras hatinya, ya. Dan seterusnya. Maka Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian memberikan jaminan, ya, memberikan sajian yang luar biasa nikmat. Ada sabar di sana, ada syukur di sana. Maka satu lembar Al-Qur'an itu atau satu halaman Al-Qur'an tadi harus jauh lebih kita butuhkan dari sepiring makanan yang paling sehat. Itu kata kuncinya. Satu lembar atau satu halaman Al-Qur'an atau bahkan satu ayat Al-Qur'an harus jauh lebih kita butuhkan buat memberikan nutrisi pada diri kita daripada mungkin kayak kurma, madu atau apapun. Kalau kita sudah sampai pada titik itu, maka makanan-makanan sehat sekalipun hanya akan menjadi tambahan supply bagi fisik kita. Ya. Kolbu kita, sering saya sampaikan, kolbu kita itu makanannya apa? Makanannya jangan banyak makan. Kolbu kita itu makanannya jangan banyak makan. Justru lebih baik banyak yang banyak berpuasa. Ya. Kolbu kita seperti itu. Lalu fisik kita baru ceritanya makanan. Ya, baru kita ceritanya makanan-makanan sehat atau apapun. Nah, kalau kita memahami itu Ibu sekalian, maka sebenarnya di akhir zaman itu seperti itu. Di akhir zaman itu Rasul mengabarkan kepada kita bahwa nanti makanannya kita itu ada tasbih, tahmid, dan tahlil. Makanannya kita coba. Bagaimana caranya Allah mengenyangkan, Allah memberikan makanan kepada kita semua umat Islam ini dengan zikir-zikir tadi. Bisakah kita mencapai titik itu? Bisa. Dengan cara apa? Kontrol nafsunya. Kontrol nafsunya. Masalah kita zaman sekarang, nafsu itu bagian dari apa? Nafsu yang mengajak kepada keburukan ini. Itu bagian dari apa? Bagian dari kalbu yang sakit. Abu Jahal, Bapak-Ibu sekalian, adalah sosok yang dia manusia yang ganteng sebenarnya. Dia pemimpin suku juga. Dan dia tahu Rasulullah itu benar. Dia tahu Nabi Muhammad itu benar. Dia tahu Islam itu benar. Dia tahu Allah benar. Tapi kenapa Abu Jahal gak mau ikut? Karena nafsunya. Karena dia bilang apa? Karena Rasul yang muncul itu bukan dari golongannya dia. Itu kan Abu Jahal. Seandainya Abu Jahal mau ya sedikit membuka apa mungkin diberikan Allah taufik hidayah, maka banyak sekali panen pahalanya Abu Jahal saat ini. Tapi Abu Jahal enggak mau. Ya kita bukan Abu Jahal, insyaallah nauzubillah min zalik, tapi maksud saya banyak sekali masalah kehidupan kita itu muncul gara-gara apa? Gara-gara banyak orang lebih mengutamakan hawa nafsunya. Itu kata kuncinya. Sekarang baik, kita bagaimana mengkorelasikan tentu dengan makanan. Baik, kalau kita bertanya berbesar kepada orang-orang yang kena sebelah mungkin stroke ya, atau mungkin darah tinggi atau kolesterol, kira-kira jujur aja lah, orang seperti itu sering berpuasa nggak sih? Enggak kan? Kalau sering berpuasa, kalau tidak sering berpuasa berarti sering makan, penyakit nggak itu? Penyakit. Maka akhirnya Nabi mengatakan, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, aku melihat di kalangan umatku saat ini, kata Rasulullah saat itu ya, mengatakan 1400 tahun yang lalu, Nabi mengatakan ada fenomena ya saat itu yang kata Nabi, aku melihat banyak dari kalangan umatku yang gemuk, kata Nabi. Semoga yang gemuk tersinggung. Tadi saya barusan ketemu dengan ya ada teman sahabat juga di sebuah bank lah, dia cerita. Ada temannya, masya Allah, dari beberapa kali kajian-kajian yang saya ikutin itu, sekarang sudah hampir berapa? 22 kilo dia turun berat badannya, dari 90 lebih. Wajahnya sudah glowing, saya bilang, berseri. Ya, ya gimana orang-orang gemuk itu mau glowing wajahnya? Banyak radikal bebas. Radikal bebas dari gorengan, cireng, cilok, apa. Ya, seperti itulah. Jadi sudah tahu masalah kita zaman sekarang apa? Kebanyakan makan. Sudah selesai kajian ini. Kebanyakan makan, Bu. Enggak bisa tahan apa tuh namanya nafsunya gitu loh. Maka Ibnu Qayyim mengatakan salah satu penyebab lemahnya iman adalah banyak makan. Saya coba Bapak Ibu sekarang gini. Anda habis makan cukup banyak lah, mungkin yang makannya sampai kenyang, mudah enggak menangis habis makan? Susah loh. Boro-boro mau nangis, ngantuk iya. Ya, terus sama nangis ya. Jadi bawaannya tuh pengen ya tidur atau apapun. Apa yang dimakan apa nanti kita lihat. Saya sudah minta panitia untuk membeli makanan. Ya, nanti teman-teman bisa lihat apa saja makanannya dan apa yang berhubungan dengan. Jadi gini, kalau kita lihat fenomena alam ini yang Allah ciptakan, bumi, langit, siang, malam, itu nanti akan ketemu ya. Bahkan nanti saya akan ajarkan 3 fase. Jadi ini program atau mungkin kajian-kajian yang saya lakukan bukan program penurunan berat badan. Bukan. Berat badan turun itu cuma efek kesekian aja. Ya, efek kesekian. Kalau udah berat badan turun ya di-maintain, dijaga supaya jangan lebih turun lagi. Ya. Caranya apa nanti kita akan bahas. Jadi itu. Jadi Allah menciptakan beberapa tubuh kita ini dengan kondisi yang sangat-sangat seimbang. Jadi obat pertamanya kita apa? Tadi saya katakan Al-Quran. Al-Quran harus jadi obat fisik dan obat non-fisiknya kita. Maka kita beberapa sekalian harus berkomitmen dengan diri kita pribadi untuk menjadikan diri kita sebagai sahabat Al-Quran. Udah banyak memang penelitian menjelaskan tentang itu. Cuman kenapa banyak orang belum mendapatkan vibrasinya? Kenapa? Karena kurang dekat sama Al-Quran itu. Ya, kurang dekat dengan Al-Quran. Maka saran saya, kalau umat ini mau bangkit dan kalau kita mau bebas dari banyak penyakit-penyakit berat, maka kata kuncinya apa? Isi handphone Anda itu cuma 2, ya foto sama keluarga atasnya silakan lah ya, tapi isi yang lebih penting adalah cuma 2, apa itu? Al-Quran dan kajian, itu aja. Yang lain-lain buang semua, gak ada yang penting. Betul? Siap gak gitu? Siapnya pun kayak orang belum makan. Nanti kenyang, Bapak sekalian. Anda akan bukan kenyang, Anda akan haus terus dengan Al-Quran. Kita akan lapar terus dengan kajian-kajian ilmu seperti itu. Kalau saya sih begitu. Makanya kalau di mobil juga, kalau pas saya pergi kemana gitu, biasa ada kajian yang 2 jam selesai, dapat ilmu lagi. Jadi tidak pernah ada satu pun terlewatkan dalam kehidupan saya, tidak ada ilmu. Kalau saya begitu. Isi handphone saya emang isinya itu doang. Jadi saya punya, kalau mungkin teman-teman yang motivator yang bahasa mereka tuh anchoring saya Quran. Anchoring itu tahu enggak? Jadi Anda dulu ya mungkin yang zaman jahiliyah pacaran misalkan gitu kan. Lalu ingat calon suami atau pacar zaman dulu pakai baju abu-abu, dan ingat zaman itu tuh terharu, itu tuh anchor gitu. Pikiran kita tuh terikat dengan itu gitu. Ya, atau mungkin tiba-tiba pasangannya membelikan apa, terus tiba-tiba kita ingat. Jadi momen itu, terus ada juga lagu melonya yang membackgroundkan gitu. Tiba-tiba ingat itu, air matanya keluar gitu kan. Tapi ketika surat Ali Imran tadi dibacakan, gak keluar air matanya. Masalah itu. Ya. Anchoring tuh begitu. Maka cari anchoring-anchoring dari ayat-ayat Allah tadi yang membuat akhirnya hati kita tergetar. Kalau udah kayak begitu, nikmati. Nikmati sesi itu, nikmati momen itu, nikmati hati yang tergetar itu, sampai kita betul-betul merasakan pengen ketemu Allah gitu. Saya kemarin ketemu dengan seorang teman, dia lagi belajar juga di sebuah sekolah Islam. Dia cerita, dia manggil saya abang, dia bilang, "Bang, sudah jenuh banget sama dunia." Orangnya masih muda loh, masih muda, belum ada 35 kali mungkin orang itu. Dia bilang, "Udah jenuh banget sama dunia," dia bilang, "udah muak." Ya, dia bilang begitu. Terus apa yang mau diinginkan? Pengen ketemu Allah, dia bilang. Orang begini bu, kalau ucapan ini keluar pak bu sekalian, maka Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis bahwa orang-orang yang bahagia dengan pertemuan dengan Rabbnya, firman Allah itu, maka Allah pun bahagia bertemu dengan mereka. Bagaimana cara kita menjadikan bahagia tadi terus-menerus kita rasakan? Maka minta sama Allah, ya, jaga hatinya, jaga kolbunya, jangan banyak makan, jangan banyak apa namanya nyampain badan. Karena ujung-ujungnya nanti yang akan bermasalah imannya. Ya. Jadi mulai sekarang challenge-nya, kalau Anda mau challenge, mau enggak challenge? Saya kasih challenge. Mau? Yakin? Ya, kok saya kasih challenge ya. Challenge-nya nanti kalau kondangan. Kan banyak tuh makanan. Sudah sering enggak kondangan banyak makan? Berdiri lagi kan? Ada yang pakai tangan kiri lah, pakai tangan kanan lah, segala. Nanti Anda bagi kondangan, datang ke sana, salaman, doakan, habis itu Anda cuma makan buah sama air putih. Bisa gak? Tidak berlaku buat anak kos. Anak kos biasanya berat itu. Justru malah situ kesempatan penggemukan apa kayak sapi gitu loh. Tapi kalau Anda berhasil mengontrol itu, you are the winner. You are the winner. Artinya Anda mampu mengendalikan ini. Ya. Karena lapar itu bukan di perut tapi ini. Ya. Ada satu quote yang sering banget saya sampaikan, hunger is the first self element of discipline. If you can control hunger, you can control everything else. Lapar itu adalah elemen pertama diri kita dalam kedisiplinan. Kalau kita bisa melatih lapar kita, maka kita bisa banyak melatih yang lain. Jadi kalau orang sudah membiasakan dirinya lapar, dia akan tidak mudah marah. Coba aja. Orang yang sering melaparkan dirinya, dia akan menjadi orang yang lebih sabar. Orang yang melaparkan diri lebih sering, maka dia akan lebih banyak menjadi orang yang bersyukur, gak mau mengeluh. Itu. Ya. Itu challenge-nya begitu. Yang menjadi apa namanya, baru saja mau seperti itu gitu kan, tiba-tiba teman, yuk makan bakso yuk gitu. Apa yang harus Anda kerjakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Godaan selalu datang bu, pak. Ya, setiap Anda mau mengerjakan kebaikan, jangan harap itu bisa berjalan mulus. Nabi Ibrahim waktu menyembelih Ismail, berapa kali digoda setan? 3 loh. 3 kali digoda setan, maka ada jamarot kan? Lempar pertama, lempar kedua, lempar ketiga. Dia datang pertama, dilempar, pergi dia. Ya, mie ayamnya lewat, katanya itu kan? Godaannya lewat gitu ya. Datang lagi. Yang kedua, seblak, lempar lagi. Kenapa makanan-makanan tadi menjadi pembahasan saya? Ya, nanti kita akan bahas. Supaya nanti teman-teman paham, silakan ada makan-makan tadi, silakan, gak masalah. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Ya, nanti pada Isya nanti pembahasannya. Ya. Jadi kalau kita nanti ngerti bagaimana konsep alam semesta ini dijadikan, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah, ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Malam misalkan, kata Allah dalam surat An-Naba, waja'alna laila libasa, waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai sebagai apa? Istirahat. Jadi malam itu bukan saat yang tepat untuk makan. Sudah pelajaran pertama. Jadi nanti pulang ini ada dua case yang pernah saya baca dalam sebuah penelitian. Jadi dua orang yang diberikan makanan dengan jumlah kalori yang sama, tapi yang satu dikasih malam, yang satu dikasih siang. Ternyata peningkatan gula darahnya signifikan yang malam. Jadi malam itu bukan waktu yang tepat untuk makan. Kalau Anda mau makan, Bapak sekalian, makanlah sebelum kapan? Sebelum matahari terbenam. Alhamdulillahnya Anda datang sini sudah tenggelam kan matahari kan? Jadi pulang di sini mari kita komitmen, Allah saksinya kan? Dan makan malam memang salah satu penyebab paling utama terjadinya kegemukan. Ya. Jadi kalau kita udah mulai membiasakan fase-fase ini, maka sebenarnya nanti saya kasih tipsnya. Ya, supaya nanti boleh enggak tetap makan malam-malam tetap makan boleh, tapi yang dimakan jangan yang ala-alanya kita gitu ya. Boleh. Ya. Apa yang dimakan malam? Pertama, rules-nya sebelum matahari tenggelam. Ya, malam itu kalau mungkin kita bahasnya pembahasan pertama kan malam. Malam adalah fase istirahat. Malam adalah fase bumi pun istirahat, kita pun istirahat. Istirahat apa? Istirahat dari aktivitas metabolisme. Maka malam adalah reproduce hormon lagi, enzim lagi, ya. Segala macam metabolisme terjadi di malam hari. Maka salah satu tanda orang yang bermasalah tidurnya atau badannya akibat kebanyakan toksin atau racun adalah bangun tidurnya tidak seger. Bangun tidurnya tidak seger. Jadi banyak tanda-tanda kalau keseimbangannya bagusnya kita atau seorang itu seseorang yang terlalu banyak sampah bahasa saya. Terlalu banyaknya racun-racun metabolisme yang tidak terurai. Pertama, badannya lemas terus, ya. Yang kedua, susah buang air besar. Setiap hari tubuh Anda harus keluar atau tubuh kita tuh harus dikeluarkan yang kita makan tadi, harus keluar tiap hari minimal sekali-sekali. Kemudian ada istilah itu brain fog itu kabut otak. Tadi kacamataku di mana ya? Tadi jilbabku di mana ya? Itu banyak masalah di perutnya. Jadi otaknya berkabut. Gampang lupa, susah ngingat. Nah gitulah. Terutama kalau Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an dibalik ya. Jangan gampang lupa. Jadi kalau Al-Qur'an susah lupa. Ya, yang dipakai di Al-Qur'an seperti itu.